perjumpaan kita kali ini, kami hadir di tengah-tengah saudara dalam acara Siaran Wanita Radio Republik Indonesia Malang Programa 1. Sengsara dan menderita. Nah, terkait dengan hal itu, dari komunitas Home Education Malang, Mbak Dina juga Mbak Farida akan memberikan banyak sekali informasi seputar Home Education. Tentu saja saya mengundang Anda di 495850 yang berada di luar kota Malang. Jangan lupa untuk memakai kode area 0341, atau Anda bisa SMS ke 0822-999-333-915. Nah, baik, Mbak Dina dulu ya ini, Mbak Dina. Mbak Dina, home education yang sekarang ini tentu saja menjadi hal yang seharusnya dilakukan oleh para orang tua. Tetapi nampaknya sekarang juga banyak menuai masalah. Kenapa saya katakan menuai masalah? Karena mungkin orang tua yang terlampau sibuk dan sebagainya. Nah, terkait dengan hal itu sebenarnya bagaimana ini, Mbak Dina? Kalau menurut saya, home education itu sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang. Semua ibu itu wajib ya, kenapa saya bilang ibu? Karena biasanya yang bekerja itu adalah bapak. Tapi sekarang itu kan sudah mulai banyak ibu-ibu yang ikut bekerja juga. Akhirnya anak itu supaya aman, anak dititipkan di sekolah gitu. Meskipun nanti pada pulang, waktu pulang kembali diserahkan lagi ke orang tuanya, ke ibunya gitu. Dan home education ini nggak hanya kewajiban si ibu, tapi ayah juga. Jadi harus ada kerjasama dari ayah dan kan kewajiban sekolah. Gitu. Cuma kan akhirnya sekarang banyak yang orang tua berharap, mempunyai harapan besar ke sekolah, anak saya titipkan harapannya begini-gini-gini. Dan akhirnya kami sebagian yang di komunitas ini kesentil gitu, sempat tersentil gitu bahwa ayo ini ibu, anak itu kewajibanmu. Jadi kami tuh yang oh iya ya, jadi kita yang yaudah deh kita coba gimana caranya supaya home education itu kembali menjadi tanggung jawab. Kalau saya terutama ya tanggung jawab saya gitu, tanggung jawab teman-teman juga. Hari kita sering-sering sharing apa home education itu adalah kewajiban orang tua gitu. Home education merupakan, memang merupakan kewajiban dari orang tua, baik itu si ibu maupun si ayah. Kalau ada yang mengatakan bahwa tanggung jawab anak, pendidikan anak harus ibu, sementara mencari nafkah, mencari biaya sekolah harus ayah, tidaklah seperti itu kan, Mbak? Enggak. Nah, sebelum ke ini, melanjutkan ke Mbak Farida. Mbak Farida, saya juga ingin mengetahui lebih jauh terlebih dahulu. Kenapa sih kok Mbak Farida ini begitu tertariknya bergabung dalam komunitas Home Education Malam? Awalnya itu karena saya memiliki sedikit masalah attachment, apa kedekatan dengan anak pertama saya. Dari situ kemudian kami mulai melakukan introspeksi, apa ini yang salah? Itu nggak boleh dibiarin terus-menerus seperti itu. Kemudian kami banyak baca buku parenting, ikut seminar parenting dan lain-lain. Akhirnya kami kembali bahwa masalah anak kami itu ya yang harus menyelesaikan kami berdua, seperti itu. Kami harus membenahi kembali cara kami mendidik di rumah, bukan hanya mendidik anak, tapi mendidik kami juga. Jadi suami dan istri itu harus juga belajar. Jadi prosesnya adalah kami berproses seluruh keluarga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Untuk menyelesaikan masalah, dalam hal ini permasalahan anak, yang harus diselesaikan oleh kedua orang tua ya. Dari Mbak Farida juga Mbak Dina, bergabung dalam komunitas Home Education Malang, layaknya sebuah komunitas atau sebuah perkumpulan atau sebuah apa kelompok, itu kan mesti ada ketua, ada sekretaris, ada wakil ketua, yang pasti emasnya itu ada ya Mbak Farida. Nah, di dalam komunitas Home Education Malang ini, apakah juga terbentuk itu? Karena saya jadi tertarik bahwa Mbak Farida mengatakan bermula dari permasalahan dari anak, sehingga Mbak Farida membaca-baca literatur yang itu dipakai sebagai patokan atau rumus bahkan untuk pembelajaran ini home education kepada keluarganya. Ini uniknya komunitas home education ini. Kami terbentuk karena mungkin setiap keluarga itu punya masalah masing-masing. Kita bertemu awal pertama November 2014 itu menghadiri seminar anak dan bully. Anak dan bullying. Anak dan bullying. Nah, di situ akhirnya kami para ibu dan bapak itu saling curhat. Kemudian kita melihat kayaknya kita butuh media ya untuk saling berbagi. Gimana sih kita melakukan pembelajaran di rumah gitu? Kenapa sih nggak, kalau mendidik itu kan sepertinya orang tua harus mendidik anak gitu kan? Kalau belajar itu semua individu dalam rumah itu harus melakukan kegiatan itu seperti itu. Nah, dari situ kemudian karena masing-masing orang punya komitmen bersama, akhirnya kayaknya nggak perlu ya kalau kita perlu ketua, sekretaris. Di komunitas kita itu hanya ada admin, koordinator istilahnya, yang bertugas untuk melakukan ibarat kata kayak polisi lalu lintas aja agar percakapan itu teratur, lebih nyaman seperti itu. Tapi selama ini lancar-lancar saja? Alhamdulillah lancar-lancar saja. Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Tapi ketemu di daratnya kapan itu? Masa nggak pernah? Ketemu di daratnya kita sebenarnya tidak ada agenda pasti bahwa tiap bulan kita ketemu. Tapi karena interaksi yang sangat intens di grup WA itu kadang-kadang punya ide-ide, ayo dong kita hari ini, bulan ini bahas tentang apa. Kemudian kita cari narasumber, kita ketemu di salah satu rumah, salah satu member yang bersedia untuk menjadi tuan rumah. Kita undang narasumber itu, kemudian kita urunan untuk gift-nya, seperti itu sih. Jadi tidak ada panitia tetap, jadi siapa yang bisa ngurusin nih itu, jadi patungan tetap jalan. Patungan tetap jalan. Karena kan juga gak enak juga ya kalau Iya. Dan Mbak Farida, home education di situ yang apa sebenarnya harus dilakukan oleh orang tua, oleh kedua orang tua. Apakah selama Mbak Farida dan Mbak Dina berkecimpung dalam komunitas education Malang ini, banyak kendala yang dihadapi atau bahkan mungkin lancar-lancar saja? Karena ternyata orang tua ini sudah ngeh atau sudah paham sebenarnya dengan apa yang diinginkan oleh si anak, dan namanya anak ini tidak ada masalah kok. Gimana sebenarnya? Saya ibu ya. Kalau menurut saya di home education ini, dengan kita mengambil tanggung jawab sebagai keluarga yang homeschooling, yang tidak sekolah, itu tuh lebih apa ya, tantangannya lebih banyak dan kita belajar banyak, karena anak-anak itu multi usia gitu. Jadi ada bayi dengan anak yang balita dengan yang masuki usia remaja, itu tuh berkumpul jadi satu. Jadi kalau misalnya kita kopi darat, itu tuh jadi segala kasus jadi satu gitu. Jadi ibu-ibu juga kadang-kadang curhat, anak saya udah di fase 7-8 tahun, itu kan sudah fase yang mulai memberontak gitu. Ini gimana ya? Terus ada juga yang, ini anak saya ini fase lagi gak mau makan nih. Itu kan kasusnya beda. Jadi akhirnya dari situ kita sih banyak belajar. Oh, usia segini tantangannya apa? Usia lebih tinggi tantangannya apa? Setiap usia itu, oh ternyata berbeda-beda. Dan itu kita sih menikmati sekali gitu. Karena belajar langsung dari teman gitu. Nah, belajar langsung dari teman Mbak Dina juga Mbak Farida. Ada yang mengatakan bahwa seorang anak bisa menjadi pandai dalam tanda kutip namanya, mungkin dari sisi apa pendidikan dari parentingnya, mungkin akhlaknya, mungkin komunikasi, bahkan mungkin yang tentang pelajaran yang diikuti. Nah, sementara ada yang beranggapan bahwa seogianya seorang anak ini mempunyai pendidikan seimbang. Yang dikatakan seimbang adalah seimbang yang bisa diperoleh dari sekolah, yang hanya beberapa jam, dengan seimbang yang bisa diperoleh dari rumah, itu tadi home education tadi. Nah, sebenarnya bagaimana kalau seperti itu, Mbak Farida? Oh iya. Tergantung fisik keluarganya sih Bu sebenarnya. Idealnya adalah memang seimbang, tapi tiap-tiap keluarga itu punya apa ya, core value, visinya apa nih yang pertama kali saya harus ajarkan ke anak itu apa, pondasinya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mintanya, ibarat kata kita mintanya seimbang itu semuanya dia pintar matematika, larinya nomor satu, hafalannya 30 juz, kayaknya kok kasihan banget ya anaknya gitu. Saya aja kalau disuruh kayak gitu udah pingsan pup gitu. Jadi tiap-tiap keluarga harus meletakkan fondasinya apa nih. Untuk tahap umur segini anak itu harus bisa apa, yang lain dikesampingkan. Karena kan gak mungkin juga kita minta anak fasih berbahasa Inggris, matematikanya 10, nilai olahraganya juga 10 gitu. Karena masing-masing anak unik, itu yang saya yakini seperti itu. Nah, jadi kata seimbang itu akan menjadi rancu kalau kita nurutin orang lain. Gitu. Jadi visi keluarga harus kuat. Antara suami dan istri itu harus ada sepakat dulu nih, anak umur segini kita mesti ngapain, seperti itu. Jadi kalau udah kayak gitu, baru yang lain-lainnya dimasuk ke prioritas berikutnya, seperti itu. Nah, itu yang menurut saya seimbang seperti itu. Oke. Mbak Dina, Mbak Farida, keseimbangan dalam arti pengembangan kecerdasan dan penerapan nilai yang diterapkan di sekolah memang seharusnya berbanding lurus ya, seharusnya seperti itu. Nah, di sekolah misalnya kecerdasan intelektual anak dikembangkan dengan memberikan tugas rumah agar anak lebih mengasah pengetahuannya. Di rumah pun keluarga mendukung dengan memberikan suasana yang nyaman, sehingga ketika jam belajar, ibu atau ayah bisa mendampingi sehingga anak-anak bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Nah, tetapi apa pula artinya seandai home education ini sudah didapatkan dari rumah dan orang tua nampaknya lebih cenderung memberikan pendidikan itu tidak di sekolah tapi hanya di rumah. Katakanlah sekarang ini kan banyak orang tua yang beranggapan mungkin homeschooling adalah sesuatu yang tepat untuk dilakukan karena mungkin pengawasan dari orang tua lebih banyak dan orang tua lebih nyaman dan lebih mengerti situasi keseharian. Kalau seperti itu bagaimana, Mbak? Bagaimana? Kalau saya anak-anak belajar itu kan bisa kapan saja. Belum tentu dia di dalam ruangan duduk manis itu bisa belajar. Oh, itu spesifiknya sih anak saya. Karena bukan tipe yang duduk manis. Jadi anak saya itu justru ketika dia main, ketika dia lari-lari, dia bisa belajar. Jadi kemudian nanti di saat dia lari-lari bertanya atau lihat dia baca buku, "Bu, ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa?" Itu tuh buat saya itu waktu timing dia lagi on untuk belajar. Gitu. Jadi di situ saya gimana caranya saya menjawab dengan cepat, dengan tepat dan bahasanya sederhana. Nah, setelah itu ternyata dia bisa menikmati dan besoknya tuh kalau saya tanya, bukan ngetes sih gue, cuma ayo mas coba tanya jawab, itu dia bisa. Mas ini kenapa kayak gini? Dia bisa. Ternyata dia tuh enjoy dengan gaya belajar yang tidak di dalam ruangan misalnya gitu. Jadi sambil bermain itu belajar. Kadang-kadang anak bengong juga, saya pikir dia bengong. Ternyata dia berpikir. Tidak melamun. Ternyata. Iya, melamun itu berpikir. Kok Mbak Dian yakin bahwa melamun itu berpikir? Karena habis itu dia bertanya, Bu, kayaknya ini begini-gini-gini deh Bu. Bener gak sih Bu? Gitu. Oh, dia dapat dari mana ya? Saya pikir gitu. Karena dia sebelumnya tidak pegang buku atau dia tidak bermain gitu. Ini anak kayaknya dari tadi diam aja. Tapi ternyata dia bisa bertanya. Karena kan bertanya itu kan lebih dalam daripada sekedar menjawab gitu. Benar. Nah, Mbak Farida, di sekolah misalnya kecerdasan emosional dan sosial anak dikembangkan dengan cara berempati kepada temannya yang sedang susah dan memberikan bantuan. Di rumah pun sejanya orang tua bisa mengajari hal yang sama ya Mbak ya. Tetapi kita sekarang ini kan juga masih banyak melihat kalau ada orang tua, mohon maaf tapi setelah ini mudah-mudahan tidak ada ya, masih ada orang tua yang tidak berkenan rumahnya itu didatangi oleh anak-anak, katakanlah anak usia SD atau usia TK bahkan SMP. Nah, ada orang tua yang senang anaknya kelompok di rumah atau belajar di rumah, ada orang tua yang tidak senang rumahnya itu didatangi banyak orang karena mungkin alasan kotor lah dan lain sebagainya. Nah, alias pintu itu seharusnya tertutup rapat-rapat. Sebenarnya bagaimana kalau masih ada seperti itu? Kalau masih ada yang beranggapan seperti itu, kasihan anaknya sebenarnya. Kalau memang menerapkan homeschooling, makanya yang biasanya menjadi sorotan adalah di homeschooling itu nanti sosialisasinya gimana, gitu, temannya gimana. Nah, inilah yang gunanya komunitas gitu. Jadi kami berkumpul bersama, anak-anak berinteraksi. Kalau di sekolah, anak-anak itu berinteraksi dengan umur yang sama. Misalkan dia kelas 1, teman-temannya itu kan suka anak kelas 1. Paling mentok lah dia anak kelas 3 lah gitu. Naik lagi kan kayaknya udah gitu. Nah, ketika homeschooling mereka bertemu dengan komunitas, mereka akan lintas umur, lintas profesi. Nah, padahal di kehidupan nyata kita itu kan bersosialisasi juga nggak selalu seumur, nggak selalu sekantor gitu. Jadi dengan melakukan home edukasi cara sosialisasi seperti itu, kami itu sebenarnya menempatkan cara belajar nyata di kehidupan anak. Mereka harus sopan kepada anak kecil, yang lebih harus hormat kepada kakek nenek seperti itu. Jadi pola komunikasi mereka sangat-sangat cair kalau kami melihat proses interaksi di komunitas kalau pas waktu kita kopi darat seperti itu. Oke. Mbak Dina juga Mbak Farida, kita break sesaat. Rekan-rekan yang berada di lapangan, sudah siap untuk segera menyampaikan berita terkini. Dan di ruang gatekeeper ada rekan Hanum Octavia. Silakan, rekan Hanum. Nama Dina juga Mbak Farida, kita tentu saja masih membuka kesempatan yang ingin bergabung di acara ini melalui 495850 yang berada di luar kota Malang. Jangan lupa memakai kode area 0341 atau bisa SMS langsung ke 0822-99333-915. Baik, kita terlebih dahulu menanggapi SMS yang sudah masuk ini ya Mbak Dina juga Mbak Farida. Yang pertama dari Budian atau Didi Noyo, di Budian Didi Noyo. Saya ingin tahu agenda terdekat dari komunitas ini dan apakah umum bisa bergabung? Mungkin Mbak Farida, Mbak Dina. Ya, silakan Mbak Dina. Agenda terdekat dari komunitas ini ada di bulan Mei, minggu depan tanggal 21 dan 22 Mei. 21 dan 22 Mei? Iya, itu acaranya kita workshop menggambar dan workshop mendongeng. Hari Sabtu untuk anak-anak, hari Minggu untuk orang tua. Jadi kegiatan itu dilakukan untuk boleh diikuti oleh warga? Boleh, untuk umum. Kemudian kalau misalnya menggambar dan mendongeng. Menggambar dan mendongeng. Gimana kalau menggambarnya tuh, Mbak? Kalau menggambar, kita bukan lomba menggambar. Tapi anak akan diajarkan gimana sih teknik menggambar yang mudah. Gitu. Jadi bukan lomba? Bukan lomba, bukan lomba mewarna, bukan lomba menggambar. Jadi nanti kita ada pamanian dari Familia Kreativa. Memang memang dia itu komikus. Dari Bandung, kebetulan sedang ke Malang, lagi roadshow. Terus kita tarik untuk acara kita, gitu. Jadi ini spesial banget buat teman-teman yang di home education, terutama ada workshop menggambar gitu. Jadi kan sebenarnya orang tua juga agak kesulitan untuk menggambar. Saya saja tidak bisa. Nah, itu hari Minggunya juga kita diajarin orang tua. Ini loh Bu, cara menggambar. Jadi ceritanya biar orang tua kelihatan pintar menggambar di depan anak. Gitu. Jadi yang diajarin menggambar orang tua juga. Kalau hari Minggunya orang tua diajak beraktivitas. Kalau mungkin mau diajarin teknik gambar bisa. Anak-anaknya diajarin menggambar itu workshop hari Sabtu. Hari Sabtunya. Itu kita harus mengeluarkan biaya berapa itu, Mbak? Untuk menggambar itu nanti kita akan dapat menggambar, kemudian mendengarkan dongeng, dan kita ada workshop kit itu Rp30.000. Rp30.000 itu sudah mengikuti beragam acara ya? Iya. Nah, saya kok jadi tertarik dengan mendongeng. Iya. Kalau waktu saya kecil, mendongeng itu, mendengarkan dongeng adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang tua kita. Nah, karena biasanya menjelang tidur, anak ini kan tidak tidur-tidur, orang tua mendongeng, bahkan mungkin tidak harus menunggu mau tidur saja. Ketika besok hari libur, biasanya ibu atau ayah mendongengkan. Tapi ketika era saya dulu, dongengnya ya Kancil Nyolong Timun, kemudian Dewi Sekartaji, misalnya seperti itu. Tapi sekarang ini kan banyak dongeng-dongeng yang bersifat edukasi ya Mbak ya, yang mungkin lebih banyak hal yang dibutuhkan oleh anak era sekarang. Nah, dengan mendongeng itu tadi bagaimana? Hari Sabtunya berapa dongeng, atau orang tua juga diajari cara mendongeng biar anak-anak juga tertarik untuk mendongeng, didongengin oleh ibunya. Kalau untuk hari Sabtu, kita untuk Sabtu dan Minggu kita mengundang storyteller yang dari Malang, cukup terkenal, suka mengisi beberapa event untuk mendongeng, namanya Kak Elis. Nanti kalau hari Sabtunya anak-anak mendengarkan dongeng dari Kak Elis, itu nanti ceritanya diambil dari bukunya Bu Deka Wardani, memang penulis buku anak. Kemudian hari Minggunya orang tua diberi mentoring oleh Kak Elis, bagaimana cara mendongeng yang seru, yang asik, yang sehingga anak-anak tertarik. Enggak orang tuanya duluan yang ketiduran. Gitu. Pengalaman pribadi. Iya. Gitu. Tapi judul dongengnya masih dirahasiakan ya? Oh iya. Hari Minggunya, jadi datang aja. Hari Sabtu. Sabtu dan Minggu. Tanggal berapa itu ya? 21, 22 bertempat di mana? Kalau 21 di Gramedia Matos. Jam 9 sampai jam 12. Kemudian hari Minggunya? Hari Minggu di Gramedia Basuki Rahmat, dekat alun-alun. Sama jam 9 sampai jam 12. Kemudian apa yang harus dipersiapkan oleh anak-anak maupun orang tua? Enggak usah tinggal apa-apa ya? Untuk menggambar mungkin yang papan gambar UMPTN. Papan gambar yang UMPTN itu loh. Jadi ya, yang bisa dilipat itu ya? Bukan yang papan jalan. Kayak untuk ulangan anak-anak itu? Apa yang ada yang mejanya? Yang ada jepitannya itu. Ada jepitannya, bukan yang meja di bawah. Bukan. Oh, berarti yang untuk anak-anak habis UAN kemarin. Iya. Boleh dipinjam. Yang kakaknya UAN, adiknya boleh pinjam. Jadi, mohon diulangi nih, Mak, kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Home Education Malang pada hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu kita ada acara Sabtu Seru, itu acara untuk anak-anak, diadakan di Gramedia Matos dan 9 sampai jam 12 untuk usia anak 5 sampai 8 tahun. Atau kalau misalnya lebih dari 8 tahun boleh, asal masih tertarik untuk mendengarkan dongeng. Kemudian di situ anak-anak sambil belajar menggambar, imajinasi anak-anak akan dimanjakan dengan dongeng dari buku karya Deka Wardani, penulis buku anak. Nanti diceritakan atau didongengkan oleh Kak Elis. Kemudian nanti ada pameran karya anak juga. Pameran karya anak, jadi beberapa anak yang suka menggambar atau bermain Lego gitu, akan ada pamerannya. Tempatnya di Gramedia Malang Town Square, jam 9 sampai jam 12. Untuk fasilitasnya nanti ada workshop kit, dapat goodie bag dan ada snack. Jadi teman-teman yang berminat untuk ikut acara ini hanya cukup membawa papan jalan bekas yang kemarin dipakai kakaknya Wan gitu. Kemudian yang untuk hari Minggu itu ada acara Minggu Ceria. Ini event untuk ayah dan bunda. Jadi ayah dan bunda belajar mendongeng dan membuat mainan edukatif bersama Familia Kreativa dan Deka Wardani. Di sini fasilitas yang didapat adalah eksklusif mentoring dongeng sama Kak Elis. Kak Elis itu adalah salah satu storyteller yang cukup terkenal di Malang. Kemudian dapat workshop kit, ada handout dan bahan untuk praktek. Jadi kita nanti ada dua eksperimen yang dipraktekkan. Jadi kalau misalnya saya mengikuti, saya juga praktik di sana. Iya, betul. Dan cara mendaftarannya bagaimana tuh? Cara mendaftarkan itu bisa ke Mbak Pipit. Boleh saya sebut nomor? Silakan. Okay. Nomor WhatsApp-nya 0819 4530 3838. Kalau untuk hari Minggu itu kuotanya terbatas, hanya sekitar 40 orang. Sekarang sudah ada hampir 20. Jadi masih ada beberapa hari untuk mendaftar. Gitu. Oke. Dan Mbak Farida juga Mbak Dina ini, kita tanggapi kembali SMS yang sudah masuk. Bu Restu di Asri Katon ya. Selamat pagi Bu Restu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di acara siaran wanita. Nah, isi SMS-nya, apa yang membedakan dari home education dan homeschooling? Sistem apa yang digunakan dalam pengajaran di home education? Diskusikah atau bagaimana? Silakan Mbak Farida. Ya, jadi gini, kalau berdasarkan terjemahannya, mungkin home education sama dengan homeschooling seperti itu. Tapi sebenarnya home education itu adalah kewajiban setiap keluarga untuk mendidik anak yang diamanahkan ke keluarga tersebut. Sedangkan homeschooling itu lebih ke pilihan. Jadi ketika di proses visi mendidik anaknya tidak diakomodasi oleh sistem sekolah, maka beberapa orang tua memutuskan untuk memilih homeschooling seperti itu. Jadi home education itu ibarat kata wajib dimiliki oleh setiap keluarga, sedangkan homeschooling itu seperti opsi seperti itu. Nah, kalau pengajarannya di kita kalau ngomong soal ketika melakukan pengajaran, berarti kita ngomongnya homeschooling. Sedangkan kalau home education itu sebenarnya kalau menurut saya lebih mendampingi anak tumbuh. Mendampingi itu kan maksudnya gini, anak itu kan gak harus kamu harus ya belajar jalan gitu. Itu secara insting akan belajar jalan sendiri, seperti itu. Jadi atau mungkin bahasa gampangnya, orang tua ini mengamati apa saja yang terjadi perubahan dengan si anak begitu. Dan orang tua memfasilitasi sebesar-besarnya agar anak mencapai kapasitas maksimalnya gitu. Jadi misalkan, oh ini anak sepertinya kok cerdas audio ya, yaitu kalau dengar suara-suara kok kayaknya cepet banget apalnya. Kalau memang mereka orang tua mengirimkan ke sekolah, terus kita melihat anaknya ini tipe audiens, misalnya seperti itu. Oh, cara ngajarinnya ya sambil nyanyi, misalkan saya seperti itu. Jadi home education itu orang tua juga harus belajar mengenali anaknya. Anak saya itu seperti apa sih, pola belajarnya, kecenderungannya seperti apa, seperti itu. Jadi wajib sih. Jadi intinya orang tua ini belajar jadi psikolog gitu ya. Enggak juga sih. Naluri. Iya. Kemudian selamat pagi juga Bu Kasiman di Pakis. Ya, Ibu sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sekali lagi. Komunitas ini apa juga menaungi anak yang yatim atau memiliki afiliasi pondok yatim piatu begitu? Afiliasi kita nggak ada ya Bu ya. Kalau menaungi anak yatim berarti kan saya berasumsi bahwa ini masih punya orang tua ya, masih punya ibu. Jadi kami itu lebih membekali apa ya, gimana ya, menyemangati orang tua untuk pede nih ngajarin anak sendiri di rumah seperti itu. Jadi tahu sebenarnya apa bahasa kasarnya, isi hati anak, kemauan anak, apa yang dimaui orang tua tanggap begitu ya. Iya, orang tua itu. tanggap. Kalau orang tua butuh teman curhat, anak saya kok gini sih, kok gini. Kadang-kadang kan kalau kita cuman curhat ke tetangga nggak ada solusi gitu. Iya. Tapi kalau di komunitas ini, oh bisa jadi teman-teman di komunitas itu ada yang pernah ngalamin, terus mereka sudah praktek dengan metode ini, kok jalan seperti itu. Iya, iya. Seperti itu. Mudah-mudahan Ibu kasih manfaat ya Bu ya. Kami masih membagi dan membuka kesempatan bagi yang lain di 495850 atau bisa SMS ke 0822-99-333-915. Ada Mbak Dina dan juga Mbak Farida dari komunitas Home Education Malang yang akan bersama kita hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, sekarang Bu Hani. Ya, selamat pagi Bu Hani. Anak saya usia 4 tahun 8 bulan bisa ikut workshop kah? Silakan Mbak Farida jawab. Oh, Mbak Dani. Mbak Dina. Ya. Kalau kami menetapkan usia itu 5, minimal 5 karena ini kan kegiatan yang harus sedikit. Banyak sekali yang nawar. Jangan korupsi. 4 bulan itu lama. Iya, iya. Kasihan gitu. Karena ini kan duduk kegiatan yang cukup lama, 2 jam harus duduk manis gitu. Meskipun di situ ada mendongeng. Ada mendongeng dan hanya mendengarkan. Cuma di situ nanti khawatirnya anak itu belum konsentrasi untuk mendengarkan instruksi. Jadi minimal anak usia 5 tahun. Minimal 5 tahun. Nah, 5 tahun itu apa bisa dijamin bahwa anak itu bisa duduk manis dan mau duduk manis? Gak ada jaminan. Cuma itu itu hanya berharap. Harapan. Kalau kurang dari itu kayaknya kita juga kan sudah sering kopdar anak-anak yang di bawah 5 tahun itu ya udah kegiatannya lari-lari. Oke. Jadi begitu Bu Hani, mohon dilengkapi dulu kalau sudah 5 tahun ya. Jadi sebaiknya ibunya aja ikut hari Minggu. Ibunya maunya mungkin ikut, anaknya diajak. Jadi sekalian bisa sama-sama maunya begitu. Oke. SMS berikutnya Ibu Hanafi dari Pacet. Selamat pagi Ibu. Terima kasih sudah bersama kami di acara siaran wanita dan mungkin ada unek-unek yang perlu disampaikan melalui SMS ini. Begini isinya. Sekarang banyak sekali pengajaran pada anak usia dasar atau dini. Mohon maaf, apakah komunitas ini berdiri dikarenakan sistem pendidikan negara kita yang bagi saya merasakan kurang pas. Karena di Mojokerto juga ada komunitas seperti ini. Anggota mereka kebanyakan kurang pas dengan sistem didik anak usia dini. Silakan. Ya, komunitas kami itu tidak eksklusif untuk para teman-teman pelaku praktisi homeschooling. Jadi bercampur banyak juga teman-teman kita yang mengirimkan anaknya ke sekolah seperti itu. Komunitas ini berdiri karena keinginan belajar orang tua menerapkan bagaimana sih melakukan pendidikan di rumah yang baik seperti itu. Jadi ada beberapa memang alasannya yang memang kurang puas dengan sistem pendidikan di negara kita. Memang ada seperti itu. Tapi itu bukan alasan komunitas ini berdiri. Jadi pure sebenarnya ini membantu orang tua bagaimana lebih mengetahui atau tanggap terhadap perkembangan anak ya Mbak Burida ya, perkembangan anak, juga apa yang dibutuhkan oleh si anak dalam dibutuhkan bukan butuh dalam hal materi, namun butuh mungkin butuh perhatian, butuh komunikasi yang benar, butuh sosialisasi yang benar juga dengan teman-temannya seusia teman-teman ya. Dan Mbak Farida juga Mbak Dina, terkait dengan apa yang kita sampaikan home education tentu erat hubungannya dengan apa yang akan Mbak Farida dan juga Mbak Dina lakukan bersama anak-anak juga orang tua pada hari Sabtu dan Minggu besok ya. Gemar bercerita, gemar mendongeng, dongengnya bisa diterima oleh anak. Bahkan mungkin sebuah education, mungkin sebuah pembelajaran, dan mungkin sebuah keinginan dari orang tua itu bisa tertuang dalam sebuah dongeng yang diberikan kepada anak, dan anak memang benar-benar akan melakukan karena mungkin merasa tertarik itu kah? Ini pengalaman saya ya, bagaimana menerapkan dongeng agar anak melakukan sesuatu. Jadi ceritanya anak saya itu selalu kalau disuruh ngandelin gitu, ngandelin adiknya. Misalkan, Dek, tolong kakak aja, Kak. Dan akhirnya saya menemukan dongeng tentang raja dan kolam susu. Jadi ceritanya raja itu tahu kalau rakyatnya itu suka ngandelin orang lain. Gitu. Pada suatu hari raja itu memberikan instruksi pada rakyatnya untuk menuang segelas susu ke dalam ke dalam danau. Masing-masing orang berasumsi bahwa oh aku menuang susu, menuang air saja, toh yang lain akan menuang susu, tidak terlihat. Keesokan harinya ketika pagi datang, ternyata kok danau itu tidak terisi oleh susu, tapi oleh terisi oleh air. Jadi ketika kemudian saya meminta anak saya, dia tolong rapiin. Ada aja raja dan kolam susu. Saya bilang gitu. Terus anak saya gitu. Nah, kita menanamkan, menceritakan seperti itu kan rasanya enggak menggurui ya, ketika anak itu kita ajak berimajinasi, oh ternyata ada ya kayak seperti itu. Nah, orang cuma ngelihat bahwa oh kita dongeng untuk menanamkan nilai-nilai baik, padahal banyak manfaat dongeng. Salah satunya adalah untuk pra pembelajaran membaca. Seperti itu. Jadi kalau anaknya pengen cepat pintar baca, sering-sering aja bacain dongeng gitu. Iya, gitu. Mbak Dina. Saya jadi tertarik sepertinya saya ini perlu diajarin mendongeng yang baik, mendongeng yang masuk di akal. Saya ingin tahu ini dongeng yang akan kita berikan kepada anak ini, dongeng katakanlah apa? Hikayat atau zaman dahulu? Hayalan zaman dahulu atau dongeng itu yang akhirnya membuahkan fakta atau hanya sebuah ilusi saja? Ini sebenarnya cerita anak ya. Cerita anak. Jadi kalau cerita itu kan ada. Itu kan ada. Dongeng itu kan belum tentu ada. Iya. Kadang hanya sebuah karangan. Mungkin peruntukannya biar anak bisa masuk ke dalamnya seperti itu. Tapi kalau cerita itu kan ada. Untuk yang dongeng besok? Dongeng besok itu ada sama sih kayak cerita tentang bagaimana mengubah perilaku misalnya, tidak sayang terhadap barang-barangnya, tidak menyimpan dengan tertib, itu dia akan susah mencari. Kemudian kalau kita nggak nyimpan dengan tertib, itu akan kececeran di mana-mana. Nah besok itu di cerita itu salah satunya ada yang tanpa menggurui anak-anak, tapi itu anak-anak jadi tahu, oh kalau saya naruh sembarangan saya akan kehilangan. Dan akibatnya seperti ini. Dan ini ada SMS lagi dari Bulu Kito di Lawang. Terima kasih Bulu Kito sudah bergabung bersama kami di acara siaran wanita. Komunitas ini berada di mana ya alamatnya? Mau disiapkan ya Mbak Dina, kegiatannya apa saja yang rekan-rekan komunitas lakukan? Apa hanya sekedar sharing atau ada kegiatan yang lain? Minta kontak personnya. Mungkin Mbak Farida, Mbak Dina mau silakan. Untuk alamat kita nggak ada alamat tetap ya Bu ya, gitu maksudnya interaksinya kita lewat Facebook, mungkin bisa dicari komunitas Home Education Malang dan WA WhatsApp, grup WhatsApp untuk sharingnya, untuk pembicaraannya. Sedangkan kegiatannya kita biasanya melakukan kopi darat setiap bulan dengan mengundang narasumber-narasumber yang sesuai dengan keinginan teman-teman gitu. Misalkan bulan ini mereka pengen apa nih fokusnya ke stimulus kah ataukah tentang mensinkronkan komunikasi orang tua dengan kakek nenek atau seperti itu, kita mencari narasumber kemudian kita kumpul-kumpul dengan mendengarkan materi seperti itu. Untuk gabung bisa kontak personnya ke saya Mbak Dina Aulia, bisa melalui WhatsApp ke 081 555 651 3 65. Diulang Mbak. Saya Dina, 081 555 651 3 65. Oke. Dan hanya di Mbak Mbak Dina saja? Banyak sih adminnya. Mungkin kalau saat ini kalau misalnya hanya Mbak Dina tidak mengapa, mungkin itu sudah cukup jelas. Dan sepertinya kalau home education ini diterapkan oleh kita para orang tua, sedikit terkuranglah atau mungkin setidaknya mengurangi permasalahan yang ada. Karena kenapa saya katakan seperti itu, anak era sekarang ini kalau dibandingkan dengan era saya jauh lebih jauh. Sekarang ibunya mempunyai ilmu satu, anaknya sudah 15. Jadi kalau anak pandai atau bisa mengoperasikan ini apa, komputer jinjing atau laptop atau mungkin ini apa HP gadget dan dengan beragam merek, beragam fasilitas, orang tua itu bisanya, kalau saya nih bisanya hanya WA, BB, tapi untuk yang lain tidak ngerti. Nah, tapi anak-anak TK sekarang tidak seperti itu, bahkan lebih. Nah, mungkin dengan apa home education yang diberikan oleh Mbak Farida juga Mbak Dina kali ini akan bisa membangkitkan semangat para orang tua untuk lebih banyak mengetahui, mendalami dan tanggap terhadap apa yang sebenarnya dimiliki oleh si anak. Dan SMS yang terakhir ini Mbak Farida, Bu Yahya di Kedung Gandang, terima kasih Ibu sudah bergabung. Ini waktunya sudah mau saya tutup ini, segera saya tutup. Bu Yahya, yang terakhir. Sedikit singgung, tadi saya dengar komunitas ini tidak ada ketua. Nah, benarkah? Bagaimana komunitas ini tidak ada struktur organisasinya bisa berjalan? Bukti sebagai anggota komunitas ini tandanya apa? Monggo, mudah-mudahan Mbak Dina, Mbak Farida berkenan. Nah, ini saya juga bingung, Bu. Kok bisa jalan gitu tanpa ada ketua gitu? Tapi saya nggak tahu gimana caranya. Tapi kita udah hampir berjalan hampir 2 tahun ya. Nah, tanda bahwa komunitas ini, kami ini bukan komunitas yang resmi banget kok, Bu. Kita itu sebenarnya kumpulan sharing emak-emak yang pengen belajar gimana sih kita mendampingi anak dengan baik, menghantarkan anak mencapai potensi maksimalnya seperti itu. Kalau komunitas ini tandanya apa? Tandanya aktif berbagi. Ya, semakin berbagi. Aktif berbagi, kan berarti semakin datang ke Kopdar, ikut jadi panitia atau ya bukan panitia sih sebenarnya, ikut yang seksi repot lah gitu. Jadi kita saling kenal muka. Jadi kita tahu kok ini anggota komunitas seperti itu. Dan yang pasti untuk outputnya. Orang tua sedikit terbantu dengan permasalahan yang ada. Permasalahan dari anak ini berbeda-beda, beda umur, beda masalah, beda orang tua, beda perlakuan. Yang pasti melalui komunitas home education Malang, mudah-mudahan apa yang dirasakan oleh orang tua, apa yang diinginkan oleh orang tua, juga keinginan anak bisa segera terwujud ya Mbak Dina dan Mbak Farida. Ada sebuah pesan yang perlu disampaikan sebelum mengakhiri acara ini, silakan Mbak Farida. Jangan terlalu terbebani bahwa melakukan home education itu seperti kita harus menjadi serba tahu semua. Cukup dampingi anak, temani, nikmati, nggak usah buru-buru. Terserah anak tetangga udah bisa ngitung, terserah anak tetangga udah bisa jalan. Temani mereka, pede aja bahwa mereka itu kita pasti bisa, karena setengah dari gen mereka adalah gen kita, sehingga pasti kita cocok dengan mereka. Gitu. Nikmati, yang pasti itu. Iya. Mbak Dina, ada tambahan? Sama juga sih. banyak dari ibu, banyak dari teman-teman yang bilang kalau kok berani sih, kok bisa sih? Ya itu sudah dicatatkan Mbak Farida bahwa sebenarnya kita bisa. Cuma kadang-kadang tekanan dari lingkungan itu yang bikin kita nggak pede. Jadi ya mungkin yang tidak ada ketua dan lain sebagainya itu sense of belongingnya jadi lebih besar. Itu komunitas luar biasa karena sense of belongingnya jadi dimiliki oleh semua, bukan si ketua saja. Mudah-mudahan perjuangan ini tanpa batas ya. Dan Mbak Farida, Mbak Dina, terima kasih kehadirannya. Banyak sekali informasi yang diberikan kepada masyarakat dan banyak sekali yang sudah antusias untuk mengikuti acara ini. Sayang sekali waktunya sudah harus berakhir dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saudara pendengar, ibu juga kaum wanita dimanapun ada berada, peran orang tua memang tidak bisa dipandang ringan atau kecil dalam memberikan asuhan serta pendidikan bagi anak-anak agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Bukan hanya dipercayakan pada sekolah yang favorit dan terbaik, tetapi di rumah pun perlu asuhan dan pendidikan yang baik juga. Saya Reni dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit. Terima kasih perhatian Anda. Hidup selalu penuh dengan pilihan. Memilih pikiran, perasaan, dan tindakan yang tepat, semua ada pada wanita. Sampai jumpa esok pada waktu dan gelombang yang sama.